Gantian ya. Oke, selanjutnya kita panggil Anissa Rahma. Wow, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma. Rahmania KCK bergoyang, monggo. Yang akan merugikan sepintas lalu sisa keuangan. Cara binata, kenapa semua yang kasih-kasih itu dilarang? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, itulah erangkan setan umpanya. Ialah macam-macam kesenangan. Terima kasih. Balik tangga yang bersama New Palapa. Terima kasih banyak Mas Yuda. Dilanjut bersama Anissa Rahmah. Terima kasih. Thank you.